وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Halaman 44. Halaman 44. Masih di terkait tentang akidah Imam Syafi'i terhadap sahabat. Sekarang masuk ke Akhraj al-Baihaqi. Tafadhal Pak Suheri. Hakam. Sallallahu alaihi wasallam. Umaru. Aliyun. Al-Buwaydi. Al-Buwaydi. Qala. Sa'adu Syafi'iyya. Aku salli khalfar wakidi. Qala. La kusalli khalfar wakidi. Wala walal khadari. Walal murji. Kultu. Sifhun lana. Qala. Man qala. Al-imamu qawlun fahuwa murji'un. Fahuwa murji'i. Terus? Wa man qala Inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa qawimi. Wa man ja'ala al-masyi'ata ila nafsihi Nahyuhu 'anil kalami wal husumati fid din. Akhraja al-Harawi 'anil Rabi'i ibn Sulaiman qala sami'tu Syafi'i yaqulu law anna rajulan afsa bi kutubihi min al-ilmi bi akhari li akhara lam tadkhul fil wasiyati li annahu laysa min al-ilmi. Nah, baik. Terus lanjut. Ini babe Rafi'i be. Tafadhal be. Wa akhraja Al-Hawi ala al-Hasanil al-Sa'fadhi qala sami'tu Syafi'i yaqulu ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرضا وأنا أستغفر الله من ذلك. وأخرج الهروي عن الربيع ابن سليمان قال الشافعي لو أردت Al-Qur'an kitaban kabiran la'al walakin laysa al-kalamu min sya'ni wala uhibbu an yansaba ilayya minhu shay'un baik atau wala uhibbu an yunsaba ilayya minhu syai'un. Terus Bat-tota. Nabi Sorin Kola li Asyafi'i Ma ro'aitu Rai wa akhrajal baqwa akhrajal tarwi an yunus al misri qala asy-syafi'i bi ayya batali Allah bi ayya batali Allah al mar'a bima Allah an khala syirki billahi khairun min ayya batali ayya batali yahu ayya batali yahu bil kalami fa hadhi aqwal imam syafi'i rahimahullah fi masail usuluddin wa hadha mawqifuhu min ilm al kalam. Na'am, barakallahu. Nah, ini langsung poin 3 halaman 44 ya. Karena sebelumnya kemarin sudah tentang kalam al-Imam Asy-Syafi'i terkait sahabat. Ya. Yang ketiga berarti akhraja al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam. Lihat di situ di footnote bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam al-Misri Abu Abdullah qala anhu Asy-Syirazi. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata atau mengomentari beliau ya sahib Asy-Syafi'i wa tafaqqaha bihi. Dia belajar kepada Imam Syafi'i ya. Ngajinya kepada Imam Syafi'i. Dan beliau juga yang ikut menanggung ketika fitnah di Baghdad. Ya. Fitnahnya Ibnu Abi Duat. Ya, dan seterusnya. Beliau berkata, "Sami'tu Syafi'i yaqul," saya pernah mendengar Al-Imam Syafi'i berkata, "Afdalun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsmanu, summa Aliyun." Manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah empat sahabat yang utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ya, maka Imam Syafi'i, beliau jauh dari akidah Syiah Rafidah. Ya. Beliau adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dari jalur kakek beliau Syafi'i. Ya, yang beliau merupakan keturunan dari Hashim, Bani Hashim. Bani Hashim. Nah, wa akhraj al-Harawi an Yusuf bani Yahya al-Buwaiti. Kemudian yang berikutnya al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Dia berkata, "Sa'altu Syafi'i," saya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ausalli khalfar Rafidhi?" Apakah boleh saya sholat di belakang yang imamnya itu adalah seorang Rafidah? Qala la tusalli khalfar Rafidhi walal Qadari walal Murji'i. Padahal nanyanya cuma satu. Boleh enggak saya sholat di belakang imam Rafidah? Dijawab Imam Syafi'i, jangan sholat di belakang yang imamnya Rafidah, Qadariyah maupun Murji'. Murji'. Ya. Seorang yang Murji'ah. Ya. Qultu sifhum lana. Ya, kata Al-Buwaiti, ya, coba ceritakanlah, sifatilah mereka kepada kami. Siapa itu Murji? Karena waktu itu belum populer sekali. Sehingga sekelas Al-Buwaiti tidak mengetahui hakikat apa itu Rafidi, apa itu Murji, apa itu Qadari. Nah, karena itu semua muncul ya, setelah masa Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Rafidi muncul itu di masa-masa Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Murji'i muncul itu di akhir-akhir kehidupan sahabat ya. Itu ketika 80-an Hijriah. Kalau Qadariyah muncul di akhir-akhir masa Ibnu Umar Ibnu Abbas. Di akhir masa Jabir tahun 81 sampai 83 Hijriah. Atau sekitar dari itu, Allahu a'lam. Nah, jadi belum masyhur, ya belum masyhur sekali. Nah, sehingga Al-Buwaiti tidak paham siapa itu Murji, siapa itu Qadari. Maka dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, man qala al-imanu qaulun fahuwa Murji. Siapa yang berkata iman itu hanya ucapan tanpa amalan, maka dia adalah murji. Ya, maka dia adalah pengikut murji'ah. Karena murji'ah mengeluarkan amal dari cakupan iman. Ya. Nah, kalaupun ada seorang murji yang menyatakan iman itu adalah qaulun wa amalun, tapi dalam tatanan praktek mereka seperti murji yang menyatakan iman itu adalah qaulun, maka itu sama saja. Ya, sama saja. Tahu di sini ya? Nah, maka penamaan definisi iman ini harus tepat. Qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Nah, ini semua tiga unsur ini harus ada. Ya. Ibn Abi al-Is al-Hanafi ketika membela imamnya, Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah yang berpendapat iman itu hanyalah qaulun wa i'tiqadun tanpa amalan. Yang beliau ambil ini dari siapa? Hammad bin Sulaiman. Nah, di Kufah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, beliau dahulu al-Imam Abu Hanifah menggandrungi ilmu kalam. Sehingga ketika beliau ditanya oleh seorang wanita dan ternyata beliau tidak mampu menjawab mengenai masalah talak, padahal beliau sudah dikenal sebagai ahli kalam, akhirnya beliau bingung. Beliau bingung. Dan beliau belajar di Kufah. Terhadap para fuqaha yang di Kufah, ternyata fuqaha yang di Kufah sudah berpendapat dengan pendapat irja. Ya, yang menafikan amal dari iman. Dari iman. Nah, Ibn Abi Is al-Hanafi membela bahwasanya pada tatanan praktek ahlus sunnati wal jamaah dengan murji'atul fuqaha dari kalangan ahnaf itu sebenarnya sama saja. Karena kalangan ahnaf menyatakan siapa yang beramal dia akan diberi pahala atas amalnya, siapa yang tidak beramal dia akan dihukum atas peninggalan dia terhadap amal-amal. Oleh karena itu beliau katakan khilaf antara murji'atul fuqaha dengan a'immah ahli sunnah itu hanya khilaf lafzi. Namun yang shawab yang benar kata Syekh bin Baz Al-Albani ya di Ta'liq Aqidah Tahawiyah bahwasanya bukan khilaf lafzi, khilaf hakiki. Ya, khilaf hakiki. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa man qala inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamain fa huwa rafidi. Nah, siapa yang berkata bahwasanya Abu Bakar dan Umar bukan imam, maka dia adalah rafidi. Ya, dia adalah rafidi. Wa man ja'ala al-masyi'ata ila nafsih. Nah, ini rafidah itu umumnya demikian. Namun saat ini rafidah lebih parah dari itu. Mereka bukan cuma mengingkari keimaman dua imam. Ya, dua syekh, yaitu dua syekhain, mengingkari dua syekhain ini. Abu Bakar dan Umar, bahkan lebih dari itu. Mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali yang bisa dihitung pakai jari, yaitu Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait pun hanya semau mereka aja. Ya, Ahlul Bait yang lain, semisal dari Abbas, anak-anaknya, ya mereka kafirkan juga. Ahlul Bait yang lain, ya, semisal istri-istri Nabi, ya mereka kafirkan juga kecuali Khadijah. Nah, maka Rafidah saat ini lebih parah lagi. Rafidah saat ini lebih parah lagi. Ya, yang mereka bukan cuma mengingkari keimaman, bahkan juga mengingkari Al-Quran yang ada di tangan kita. Ya, dicap oleh mereka sebagai Al-Quran palsu karangan Utsman. Ya, Mushaf Utsmani. Dan mereka mengklaim Mushaf yang asli ada pada mereka. Ya. Yang di sana tidak terdapat berbagai ayat yang ada di kita. Ya, karena kenapa? Diingkari oleh mereka. Diingkari oleh mereka. Nah, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, tapi barakallahu fikum. Nah, adapun Rafidi, ya, kata para ulama, semisal Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, awamnya maupun ulamanya, maka mereka kufar semua. Mereka kufar. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan marah ketika ditanya apakah Rafidah kafir. Ini menunjukkan keraguan. Nah, dan Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan ini filsafat. Ini penanya ini hendak berfilsafat. Ya. Hah? hendak berfilsafat, mau nanya-nanya lagi Rafidho kafir pendak. Nah berikutnya Qadari. Jangan kalian sholat di belakang Qadari. Adapun Qadari ya ada dua. Ada yang kufar, ada yang mereka kafir, ada yang tidak. Yang disepakati kekafirannya ialah yang mengingkari ilmu Allah. Sebagaimana kita ketahui beriman pada takdir itu mencakup empat hal. Itu beriman ilmu Allah. Bahwasanya semua yang terjadi, telah terjadi, akan terjadi itu semua Allah ketahui. Yang kedua mengimani apa? Cakupannya apa? Kitabah, penulisan, takdir di lauhul mahfud. Semua yang telah terjadi, terjadi itu akan terjadi, dicatat, telah dicatat. Yang ketiga apa? Masyiah dan iradah. Yes. Kita yaitu mengimani semuanya ini Allah kehendaki. Kekafiran, keimanan, sunnah, bid'ah, maksiat, taat. Ya, semuanya ini Allah kehendaki. Walaupun kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya iradah kauniyah yang itu pasti terjadi. Ada juga iradah syariyah, yaitu kehendak Allah kepada kebaikan. Ya, walaupun tidak mesti terjadi kehendak Allah yang syariyah ini. Ya, Allah menghendaki Fir'aun beriman, tetapi Allah menghendaki dalam kauniyahnya, iradah kauniyahnya Fir'aun kafir. Dan Fir'aun akhirnya kafir. Yang keempat apa? Yang keempat, setelah ilmu kita apa? Al-Khalq, penciptaan. Yaitu kita mengimani semua yang terjadi ini Allah yang menciptakannya. Ya. Nah, kalau mengingkari ilmu Allah, maka sepakat para ulama, maka dia kafir. Ya. Nah, walaupun kata Ibn Taymiyyah di Al-Aqidah wa Sittiyah, gerombolan dari kalangan gulat ekstrim Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah ini sudah punah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga memang Allah punahkan. Namun kalau ternyata muncul lagi membawa bendera yang baru, tapi dengan misi dan visi yang sama dengan yang dahulu, yaitu yang mengingkari ilmu Allah, maka mereka kufar. Ya, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, yang selain dari itu Qadariyahnya yang tidak dikafirkan. Ya, yang tidak dikafirkan. Ya, siapa itu Qadariyah? Waman ja'ala al-masyi'ata ila nafsihi fahuwa qadari. Yaitu yang menjadikan kehendak Allah, ya, itu ila nafsi, yang menjadikan kehendak, ya, kehendaknya, keinginannya, itu otoritas mutlak kepada diri dia, bukan kepada Allah, maka dia Qadari. Yang dia menyatakan Allah tidak menginginkan saya keburukan, saya lah yang menginginkan keburukan itu sendiri, maka dia Qadari. Baik, berikutnya, nahyu anil kalam wal khusumat fil din. Larangan Al-Imam Syafi'i tentang ilmu kalam dan berdebat dalam urusan agama. Ya. Ya, dikatakan di sini Akhraj al-Harawi ani Rabi' ibn Sulaiman, al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Rabi' ibn Sulaiman, dia berkata saya mendengar Al-Imam Syafi'i menyatakan, "Law anna rajulan awsa bi kutubih min al-ilmi li akhara wa kana fiha kutubul kalam lam tadkhul fil wasiyyati li annahu laysa min al-ilmi." Ya. Seandainya kata Imam Syafi'i, seseorang memberikan wasiat, ya, memberwasiat kepada orang lain, ya, terkait tentang kitab-kitabnya dari ilmu, ya, ya, dan ternyata di dalam wasiat tersebut terdapat kitab-kitab kalam, maka tidak termasuk kitab-kitab kalam di dalam wasiat tadi. Kenapa? Karena yang namanya kalam bukan ilmu. Maka orang yang mengetahui ilmu kalam tidak dianggap alim. Dan orang yang tidak mengetahui tentang kalam, tentang pembahasan filsafat ini tidak dianggap sebagai jahil. Ya, tidak dianggap sebagai jahil. Dan mengetahuinya ilmu kalam bukanlah sebuah keutamaan. Ya, bukanlah sebuah keutamaan. Wa akhrajal harawi anil hasan az-za'farani. Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Hasan Al-Hasan Az-Za'farani, dia berkata, saya mendengar Syafi'i mengucapkan, "Ma nadartu ahadan fil kalami illa marratan wa ana astaghfirullah min dzalik." Saya tidak pernah berdiskusi dengan seseorang terkait membahas ilmu kalam kecuali sekali saja, dan saya pun telah memohon pada Allah. Saya pun beristighfar pada Allah dari perbuatan tersebut. Artinya Imam Syafi'i membenci ini. Berdiskusi atau berdebat dengan orang lain dalam masalah kalam. Al-Imam Syafi'i membenci hal ini. Sehingga beliau menyatakan pernah sekali dan itu pun diakhiri dengan beristighfar kepada Allah. Ini yang tidak beliau lakukan ya, setelah berdiskusi terkait ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau ilmu kalam beliau membencinya. cuman sekali, habis itu enggak mau lagi. Nah, sekali-sekali ya pun beristighfar. Nah, Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, Syafi'i menyatakan, "Law aradtu an adha'a ala kulli mukhalifin kitaban kabiran la fa'altu." Seandainya saya mau, maka saya akan ya meletakkan kitab-kitab yang kitab yang besar bagi di hadapan setiap orang-orang yang menyelisihi saya, maka pasti saya lakukan kalau saya mau itu. Lakin laisal kalamu min sya'ni. Namun ya, yang namanya ilmu kalam ya, itu bukan urusan saya. Wala uhibbu ay an yunsaba ilayya minhu syai'un. Dan saya tidak suka ya, ilmu kalam itu sedikit saja dinisbatkan kepada diri saya. Dan juga beliau Ibnu Battah mengeluarkan dari Abi Thawr, dia berkata, Imam Syafi'i menyatakan, "Ma ra'aitu ahadan irtada syai'an minal kalam fa aflaha." Saya tidak pernah melihat seorang pun yang mengenakan ilmu kalam, artinya dia ya menyibukkan diri dengan ilmu kalam, dia kemudian beruntung. Enggak ada yang kayak begitu, kata Imam Syafi'i. Ya, kemudian Al-Harawi mengeluarkan riwayat dari Yunus Al-Misri, dia berkata, Syafi'i menyatakan, "La ayyam tali Allahu al-mar'a bima naha Allahu anhu khala asyirki billahi khairun min ayyam taliyahu bil kalam." Seandainya Allah memberikan cobaan, ujian kepada seseorang dengan sesuatu yang Allah larang selain kesyirikan, artinya dia melakukan berbagai maksiat selain syirik, ya, itu lebih baik buat dia daripada Allah mengujinya, yaitu dengan dia terjatuh ke dalam ilmu kalam. Artinya kata Syafi'i apa? Mending maksiat daripada terjerumus ke dalam filsafat. Ya, barakallahu fikum. Ya, fa hadhihi aqwalul Imam Syafi'i, maka inilah ucapan-ucapan dari Imam Syafi'i fi masaili usuluddin, terkait masalah prinsip-prinsip agama, wa hadha mauqifuhu min ilmil kalam. Inilah mauqif, sikap beliau terkait ilmu kalam. Al-mabahatsul khamis, pembahasan kelima, aqidatul imami Ahmada ibni Hanbal. Mana Pak, sorry, udah jam berapa? Ya, padahal Pak Ahmad. Jaa fi tabaqatil anabilati illa imam Ahmad qubila an tawakkuli fa qala fathu istishraqi bil qiyasi min al khalqi wa jaa fi kitabil muhanati mihnati li hambali anna imam Ahmad qala lam yajadillahu azza wa jalla mutakalliman wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa al-makhluqin la'ala kulli bihaqin wala yusufu wala yusufullahu bishayin aksaru mimma wasofa bihi nafsaru azza wa jalla wa aradatnu abi ya'la an abi bahlin al-marwazi ora sa'albu ahmadatni Hambalin sa'atu Ahmad bin Ahmad bin Hambalin malil ahadisi allati taruddaha al-jahmiyatu fi sifati war ru'yati war isra'i wa qissatil 'arsyi wa sahaha wa qala talaqqatha al-ummatu bil qulubi wal qabuli wa tumarru al-akhbar kama jaa. Qala Abdullah ibn Ahmad fi kitab sunnati inna Ahmad qala man zaama anna Allah la yatakallamu fa huwa kafir illa annana narwi hadhihi al-ahaditha kama jaa. Baik. Nah, pembahasan yang kelima akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam tauhid. Ya, terdapat keterangan di Tabaqat Al-Hanabilah Innal imama Ahmada su'ila 'anit tawakkuli. Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakal. Maka beliau menyatakan qat'ul istisraq bil iyasi minal khalq, yaitu dengan memutus ya. Istisraq itu kan bahis ya. Dengan memutus pencarian ya. Dengan memutus pencarian kepada makhluk disertai dengan iyas berputus asa. Ya, disertai dengan keputusasaan terhadap makhluk. Artinya hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Juga terdapat keterangan di Kitabul Mihnah karangan Imam Hambal, bahwasanya Ahmad bin Hambal itu, lihat nanti di footnote nomor 1 di halaman 47, wa Hambal bin Ishaq ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Asad Abu Ali Asy-Syaibani, nah, itu namanya Hambal bin Ishaq bin Hambal bin Hilal bin Asad, kunyahnya Abu Ali Asy-Syaibani. Wahuwa ibnu ammi Ahmad. Dia sepupunya Imam Ahmad. Sepupunya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu namanya siapa sih? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berarti Hanbal adalah kakeknya Imam Ahmad. Sedangkan Hanbal ini namanya Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Kakeknya sama kayak Imam Ahmad. Nah, Hanbal punya anak namanya Muhammad. Hanbal punya anak namanya Ishaq. Yang namanya Muhammad punya anak lagi namanya Ahmad. Inilah Imam Ahmad. Yang namanya Ishaq punya anak lagi namanya Hanbal. Paham sini? Namanya Hanbal. Nah. Ya. Yang Al-Khatib menyatakan dia adalah Siqah Sabtun. Siqah. Jadi berarti dia sepupu Imam Ahmad. Ya. Hanbal berkata, bahwasanya Imam Ahmad sepupu beliau berkata, lam yazalillahu mutakallimin, mutakalliman, Allah senantiasa berbicara. Ya, Al-Qur'an kalau Allah bukan makhluk. Ala kulli jihati. Dari segala arah Al-Qur'an tidak dapat dikatakan sebagai makhluk. Wa la yusafu Allahu bi syai'in akthar mimma wasafa bihi nafsah. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang lebih daripada apa yang Allah telah sifati untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian, ya, Ibnu Abi Ya'la mengeluarkan riwayat dari Abi Bakar Al Marwazi, dia berkata, Sa'altu Ahmad bin Hanbalin anil ahadis. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis allati taruduha al-jahmiyatu bi sifati waru'id wal isra' wa qissatil 'ars. Ya. Yang ditolak oleh kalangan Jahmiyah berupa sifat-sifat Allah, ru'yah melihat Allah, Isra', hadis-hadis tentang Isra' Mi'raj, hadis tentang 'ars. Ya. Bagaimana dengan hadis-hadis tersebut yang ditolak oleh kalangan Jahmiyah? Fa sahhaha. Maka Imam Ahmad mensahihkannya. Ya, wa qala, dan Imam Ahmad berkata, talaqatha al-ummatu bil qabul. Umat telah menerima hadis-hadis tersebut dengan penerimaan. Ya. Wa tumarru al-akhbaru kama ja'at. Khabar riwayat-riwayat tersebut telah ya diberlakukan. Ya, sebagaimana telah datang riwayat tersebut. Kemudian Abdullah bin Ahmad, ini anaknya Imam Ahmad, berkata di kitab As-Sunnah, inna Ahmad qol, sesungguhnya Imam Ahmad bapaknya beliau berkata, man za'ama anna Allah la yatakallamu fa huwa kafir. Siapa yang menyangka bahwasanya Allah tidak berbicara maka dia kafir. Ya. Illa annana narwi hadhihi al-ahadits kama ja'a. Ya. Namun kami meriwayatkan hadis-hadis ini. Hadis-hadis terkait tentang sifat-sifat Allah dan Allah berbicara, ya. Hadis kami meriwayatkan hadis di sini sebagaimana hadis tersebut datang. Nah, Pak Majid, sudah tuh. Matam. Wa akhrajana la dikai al-lalakai. Al-lalakai an-hambalin an-tahu sa'al al-imam an-hambalin ta'ala al-imama. Anahu sa'ala al-imama. Bukan. Anahu sa'ala al-imama ahmana amir ru'iyati maqala. Ahadithu sahahun. Ahadithu sahahun. Ahadithu sahahun. Nuhminu biha romantirun. Wakulu ma'uya anil nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Biasanida jayidatin yukminu bihi wa awada abu jauzi fi fil manakibi kitabu Ahmad al-Bani Ahmadin li musaddadi wa fihi Musaddad awrada Ibn Jawzi kitab Ahmad Ibn Hanbalin di Musaddad wa fihi sallallahu bima wasfa bihi itu kan fi'il amr ya sif berarti sifu sifu Allah sifu sifu Allah bihi bima wasfa bihi nafsahu wa manfu anillahi ma dafahu an nafsihi anil nafsihi jadi kita birwati ada jahiyati jadi imam Ahmad al-Qurdu wa jama'a jahmu benu sabana anna man wasafa Allah bisayyid mimma wasafa bihi anna man wasafa Allah bukan wasafa Allah anna man wasafa Allah bisayyid mimma wasafa bihi nafsahu di kitabihi au haddasa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillahi kana kafiran wa kana min musabbihan. Wa awada binu tamiyat taimiyata fil darri. Darul taharud. Terus qaulul imam Ahmad. Nahnu. Bentar. Wa awrada Ibn Taimiyah qaula. Maf'ul dari awrada. Qala al-imam Ahmad nahnu nu'minu bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa'a wa kama syaa'a bi dhalika wala sifat wala sifatan. Majid? Wala sifatan kan? Nu'minu bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa'a wa kama syaa'a bi dhalika wala sifatin. Ma'tub ke hadin. Yablughuha wasifun au yahdahu ahad yahudduhu ahad pasifatu wahi minhu wa lahu wa huwa kama wasafa nafsahu la tudrikuhu al-absar wa awlamu abi ya'la an ahmad anna wala man za'ama anna Allah la yura fil akhirati bahwa kafir mukaddibun il Qur'an. Nah, barakallahu fiik. Ya, kemudian Al-Lakai mengeluarkan riwayat dari Hanbal yang tadi sepupunya Imam Ahmad. Ya, bahwa beliau bertanya pada Imam Ahmad tentang ru'yah, bagaimana melihat Allah di akhirat kelak. Hadis-hadisnya gimana? Kata beliau, ahadisu sihahu, nu'minu biha wa nukirru. Hadis-hadis sahih, kita mengimaninya dan kita menetapkannya. Semua yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad-sanad yang jayid, kita mengimaninya dan menetapkannya. Ini kaidah dari Imam Ahmad. Nah, kemudian Ibnu Jauzi membawakan riwayat dalam kitab Manaqib, kitab Ahmad bin Hanbal li Musaddad. Karya Musaddad. Wafihi di dalam kitab tersebut disebutkan sifatullah bima wasafa bihi nafsah. Sifatilah Allah dengan apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri. Wanfu'anillah ma'anafahu'an. Dan nafikanlah dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya sendiri. Paham sini ya? Merti? Baik, berikutnya. Nah, terdapat keterangan di kitab Rad al-Jahmiyah karangan Imam Ahmad, yaitu ucapan beliau Zama Jaham bin Safwan. Imam Jaham bin Safwan menyangka anna man wasafa Allah bihi bishayin mimma wasafa bi nafsa fi kitabi aw haddatsaha an rasulik fa kana kafira wa kana min al-musyabbihati. Jaham bin Safwan menyangka bahwasanya barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu yang dari apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri di Al-Qur'an atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu dalam hadisnya, maka dia kafir dan dia adalah musyabbihah. Ini pendapat Jahmi. Jahmi yang menyatakan ketika mereka mengetahui ada orang lain yang mensifati sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Ya, dia musyabbihah. Nauzubillah. Ibn Taymiyyah membawakan riwayat. Hah? Ya. Itu pendapat Jahmi. Misal Pak Ahmad menetapkan Allah beristiwa di atas ars, maka kafir. Jahmiyah. Kemudian Ibn Taymiyyah di kitab beliau Ad-Dar Ut-Ta'aruf, ya, Al-Aql wa Naql, beliau berkata, membawakan riwayat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, nahnu nu'minu bi anna Allah 'ala al-'arsy kaifa syaa'a wa kama syaa'a bila haddin wa la sifatin. Kita mengimani dan menetapkan bahwasanya Allah di atas 'arsy sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, bagaimana bentuknya sebagaimana Allah kehendaki, ya, tanpa ada batasan, tanpa ada sifat di situ. Tanpa ada batasan. Ya, dan tanpa ada sifat yang kita ketahui dari bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas ars. Ya, bluguha wasifun. Ya, sehingga orang yang mensifati tadi sampai kepadanya, oh begini maksudnya. Au yahudduhu ahadun. Atau ada orang yang membatasi. Fasifatullahi minhu walahu, maka sifat Allah itu dari Allah dan milik Allah, wa huwa kama wasafa nafsah, ya, sebagaimana Allah mensifati untuk diri sendiri, la tudrikuhu al-absar, yang tidak mampu dijangkau oleh mata. Kemudian Abu Ya'la membawakan riwayat dari Ahmad bahwasanya beliau berkata, man za'ama annallaha la yura, siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat fil akhirah, di hari kiamat kelak, ya, fahuwa mukadzibun bil Qur'an, maka orang ini berarti mendustakan Al-Qur'an. Nah, Abu Kila, faddal. Al-Abdusi Duluni Malikin Al-Fatari Kala Sami Al-Aba Al-Abdillahi Ahmad Ibni Hanbali Ahmad Ibn Hanbali Al-Fatari Al-Fatari Al-Fatari Yudi, Yudi, bisa baca? Belum. Baik, belum. Baik, masih banyak. Masih banyak, tenangan. Lanjut lagi, Abu Kila. Nah, dari halaman 47 ya, 48. Ya, Abu Ya'la membawakan riwayat dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, Ahmad, sa'al tu abi, kata Abdullah kepada bapaknya Imam Ahmad, saya bertanya pada bapakku tentang suatu kaum yang menyatakan, lamma kallamallahu Musa, lam yatakallam bisautin. Nah, ini Asy'ariyah ini. Tentang, saya bertanya pada bapak saya tentang suatu kaum yang ketika Allah berbicara kepada Musa, Allah tidak berbicara dengan suara. Nah, Asy'ariyah meyakini demikian. Ya, Qulabiyah juga meyakini demikian, Maturidiyah juga meyakini demikian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Ya, mereka memang tidak seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menafikan sifat kalam. Nah, ini seolah-olah mereka mengisbat sifat kalam. Namun tidak demikian. Ya, kalau diperinci, karena mereka menafikan huruf dan suara dari kalam Allah. Ya, perinciannya sudah sering disebutkan. Kajian-kajian kita. Mana lagi tadi? Kata Imam Ahmad, lama faqala abi takallama Allah bi sautin wa hadhihi al ahadith tarwiha kama ja'a. Kata Imam Ahmad, tidak, justru sebaliknya, Allah berbicara dengan Musa dengan suara, dan hadis-hadis ini kita riwayatkan sebagaimana hadis tersebut datang. Kemudian Al-Lakai mengeluarkan riwayat dari Abdus bin Malik Al-Attar. Dia berkata, sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul. Ya, saya mendengar Imam Ahmad berkata, Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluqin. Ya, Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Maka janganlah Anda lemah untuk mengatakan laysa bi makhluq. Ya. Jangan Anda loyo, lemah mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Mesti tegar, tampil. Ya. Nah, padahal waktu itu Al-Qur'an makhluk adalah madzhab resmi penguasa. Ya, dengan ketua MUI, MUI apa? Majelis Ulama Penguasa lah, Ibnu Abi Duat. Ya, namun Imam Ahmad tetap menyuarakan kebatilan ya kebatilan. Nah, ya, walaupun Imam Ahmad enggak suka kalau penguasanya dilawan. Imam Ahmad ditangkap, kemudian orang-orang datang, gimana Imam Ahmad? Kalau Anda instruksi lawan, kita lawan. Nah, Imam Ahmad dam-dam. Darah-darah. Jangan. Tapi diingkari. Diingkari. Ya, makanya kalau ada penguasa membawa paham kekufuran, sekularisme, liberalisme, pluralisme, ini paham-paham kekufuran. Ya, diingkari kekufuran tersebut. Ya, kita bawakan fatwa para ulama. Siapa yang mengadopsi pluralis, maka dia murtad. Ya. Kita bawakan fatwa-fatwa Syekh bin Baz. Siapa yang menjadi sekuler, siapa yang menjadi liberal, maka dia murtad. Ya. Maka dia kufur. Nah, walaupun hal tersebut tidaklah melazimkan mesti melawan penguasa tadi. Ya. Nah, ini Imam Ahmad demikian. Ya. Kata Imam Ahmad, lah, taduh, jangan kamu takut. Jangan kamu lemah. Antakula laysa bimakhluk. Fa inna kalamullah minhu wa laysa minhu syai'un makhluk. Ini kata Imam Ahmad. Ya, karena kalamullah itu dari Allah dan tidak ada sesuatu yang keluar dari Allah itu disebut makhluk. Tidak ada sesuatu yang keluar dari Allah disebut makhluk. Nah, seluruh sifat-sifat Allah bukan makhluk. Ya. Nah, kemudian perkataan Imam Ahmad fil qadar terkait takdir. Ibnu Jauzi membawakan riwayat dalam manakibnya kitab Ahmad bin Hanbal Musaddad fihi, di sini di kitab tersebut disebutkan, yu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Maka seorang haruslah mengimani takdir, apakah takdirnya itu baik atau buruk, manis atau pahit, itu semuanya takdir dari Allah. Ya, takdir dari Allah. Ya. Dengan tetap meyakini bahwasanya makhluk diberikan ikhtiar, qudrah, masyiah, iradah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meyakini pula bahwasanya apa yang telah dilakukan itu pun takdir makhluk semuanya. Ya. Akhraja Al-Khallal. Al-Khallal mengeluarkan riwayat dari Abi Bakar Al-Marwazi. Ya. Dia berkata, su'ila Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya. Ya. Tentang takdir, faqala, maka Imam Ahmad menjawab. Imam Ahmad menjawab, al-khairu wasyarru muqaddarun 'alal ibad, ketika ditanya, apakah kebaikan, keburukan itu juga telah ditakdirkan terhadap hamba? Faqila lahu Allahu khalaqal khaira wasyarra. Imam Ahmad juga ditanya, apakah Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan? Qala na'am. Allahu qaddarahu. Ya, Allah yang mentakdirkannya. Kebaikan, keburukan, kekafiran, keimanan, maksiat, taat, sunnah, bid'ah. Ya, karena sifat pencipta yang ada pada Allah itu sifat yang sempurna. Artinya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, tidak ada yang terluput. Kalau misalkan Allah menciptakan 90%, 10%-nya Allah enggak ciptakan, maka sifat kesempurnaan tidak disematkan kepada Allah dalam sisi penciptaan. Ya, Allah kan punya nama Al-Khaliq. Maka setiap nama mengandung sifat. Maka sifat yang terkandung dalam Al-Khaliq adalah sifat mencipta. Nah, kalau ternyata ada yang tidak diciptakan oleh Allah, semisal apa? Perbuatan manusia, ucapan manusia. Maka berarti sifat pencipta yang ada pada Allah itu kurang, tidak sempurna. Kenapa? Buktinya enggak menciptakan semua. Ya. Paham enggak sini? Padahal Allah telah nyatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan ciptaan dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kemudian terdapat keterangan di kitab As-Sunnah min Imam Ahmad. Kitab As-Sunnah karangan Imam Ahmad, qauluhu wal qadaru khairuhu wa syarruhu wa qaliluhu wa katsiruhu wa zahiruhu wa batinuhu. Takdir baik buruknya, sedikit banyaknya, zahirnya, nampaknya, manisnya, pahitnya, mahbubuhu yang disukai maupun makruhu yang dibenci, yang tidak disukai, kebaikannya, keburukannya, awalnya, akhirnya, itu semua dari Allah. Itulah qada yang Allah telah tetapkan terhadap hamba-Nya. Ya, wa qaddara qadarahu, dan Allah telah mentakdirkan kadarnya. Wa la ya'uddu wahidun minhum qada'un qadahu. Buka. Kemudian mana lagi tadi? Wala ya'du wahidun ya'du minhum masyiatullahi wala yujawizu qada'ah. Mana lagi tadi? Dan seorang tidaklah memalingkan ya, masyiah Allah dari mereka. Ya. Dan ya, tidaklah melampaui ketentuan Allah. Semuanya itu telah Allah tentukan. Wa akhraja Al-Halal, ini dibaca. Al-Khalal mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin Abi Harun dari Abi Haris. Dia berkata, sama itu Abu Abdullah yaqul. Saya pernah mendengar Abu Abdullah berkata, Wallahu qaddara ta'ata wal ma'asiyah. Allah telah mentakdirkan ketaatan kemaksiatan. Wa qaddara al-khaira wa syarra. Allah telah mentakdirkan kebaikan keburukan. Wa man kutiba sa'idan fahuwa sa'idun. وَمَنْ كُتِبَ شَكِيًا فَهُوَ شَكِيٌ. Siapa yang telah ditakdirkan, ditentukan dia sebagai orang yang pernah bahagia, maka dia bahagia. Siapa orang yang ditakdirkan dia sengsara, maka dia sengsara. Ya. Apa Yusuf? Jahmin Amman. Amman. Qala bil qadari yakunu ka'yun. Qala idha jahadu al-ilma. Idha jahada al-ilma. Idha jahada al-ilma. Idha qala inna allaha lam yakun aliman hatta khulaqa ilman fa'alim. Fajahadu ilma Allah. Fajahada. Fajahada ilma Allah. Fahuwa kafir. Qala Abdullah ibn Amurji, hamzahnya istifham. Amurji, amurji. Alakola, arju ala yakuna murjian. Samiku abi yakun. Al-hujatu ala malestasni. Qawlu Rasulullah SAW. Qawlu Rasulullah SAW. Qawlu khabar. Khabar dari al-hujjah. Hujjah mubtada. Terus? Wa inna insyaallah wa inna insyaallah bikum lahikun wa rahmatullahi bi anada tamiku abi rahimahullahu sumila anil irjai makola nahnu rasul wa imanu qawlun wa amalun yasidu wa yakusu iza zala wa syaribal khamr wa syaribal khamr Nakosot imanuhu. Imanuhu. Ah, nah. Dari mana tadi bacanya Pak Yusuf? Berkata Abdullah bin Ahmad, saya mendengar bapak saya dan Ali bin Jaham bertanya kepada bapak saya, amman qala bil qadari yakunu kafir. Terkait penganut qadariyah, pengingkar takdir, apakah dia kafir? Kata Imam Ahmad, idza jahada al-ilma, itu dia kafir kalau dia mengingkari ilmu Allah. Artinya dia menyatakan semua yang terjadi, yang telah akan terjadi, Allah tidak atau belum mengetahuinya. Allah baru mengetahuinya ketika telah terjadi. Maka yang berkeyakinan seperti ini kafir. Ya. Idza qala, jika dia berkata inna Allah lam yakun aliman, Allah tidak mengetahui, hatta khalaqa, hingga Allah baru menciptakan, ilman fa'alima, ya, ilmu baru dia, baru Allah tahu, fajahada ilmun dhahi fa huwa kafir. Ini mengingkari ilmu Allah, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Berikutnya Berkata Abdullah bin Ahmad, saya bertanya kepada bapak saya maratan ukhra sekali lagi tentang sholat di belakang qadari, pengingkar takdir. Faqala in kana yukhasimu fihi wa yad'u ilayhi fala tusalli khalfah. Jika pengingkar takdir tersebut, ya, dia sering berdebat tentang takdir dan dia sering mengajak orang lain pada takdir, berarti ini pentolan. Ya, maka jangan kau sholat di belakangnya. Nah, kemudian perkataan Imam Ahmad terkait takdir. Abu Ya'la membawakan riwayat, Ibnu Abi Ya'la membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Beliau berkata, min afdali khisalil iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Di antara yang paling mulia dari, ya, dari perkara keimanan adalah cinta iman kepada Allah, yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, masya Allah, ini al-wala wal-bara. Ya. Kemudian Ibnu Jauzi membawakan riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang kama ja'a fil khabar, sebagaimana terdapat keterangan hadis atau ayat dalam hadis. Apa? Khabar hadis, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, paling bagus akhlaknya. Al-Hallal meriwayatkan dari Sulaiman bin Ash'as. Dia berkata, inna Abu Abdillah, sesungguhnya Imam Abu Abdillah itu Imam Ahmad berkata, as-salatu waz-zakatu wal-hajju wal-birru minal iman wal-ma'asi, ya, tankusul iman. Salat, zakat, haji, berlaku kebajikan, itu adalah bagian dari keimanan. Dan maksiat mengurangi iman. Berkata Abdullah bin Ahmad, saat Abi saya pernah bertanya pada bapakku tentang seorang yang menyatakan al iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus lakin la yastasni amurji iman. Ada seorang yang berkata iman itu bertambah berkurang, ya, iman itu adalah ucapan dan perbuatan bertambah berkurang, namun tidak boleh beristisna, tidak boleh mengucapkan insyaallah ana mukmin insyaallah, enggak boleh. Nah, ya, apakah orang tersebut murjiah? Karena ciri khas murjiah demikian. Mereka melarang istisna. Melarang orang-orang mengucapkan ana mukmin insyaallah. Ini istisna namanya. Apakah dia murjiah? Kata Imam Ahmad, arju an la yakuna murjiah. Saya harap dia bukanlah murjiah. Ya. Kemudian kata Abdullah, saya mendengar bapak saya berkata, al-hujjatu ala ma la yastasni. Hujjah yang membantah pendapat orang yang mesti yang melarang ucapan istisna dalam hal iman ialah hujahnya sabda Nabi SAW yang Nabi SAW berkata kepada ahli kubur, inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah, ya, kami insyaallah akan menyusul kalian. Ini kan pasti menyusul enggak? Pasti enggak? Pasti. Nah, ini pakai insyaallah. Ya. Hah? Abdullah bin Ahmad berkata, sami'tu Abi rahimahullah ta'ala su'ila anil irja. Saya mendengar bapak saya ditanya tentang irja. Qala nahnu naqulu al-iman qaulun wa amal. Kita menyatakan iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Iman itu bertambah yazid wa yanqus, bisa berkurang juga. Idza zana wa syaribal khamra, apabila seorang melakukan zina, meminum khamar, maka imannya kurang. Ini kita sisain deh pekan depan deh. Nah, ya, mengenai qaul sahabat Imam, perkataan Imam Ahmad terkait sahabat. Ya. Banyak kosong soalnya, ada yang halaman 54 itu kosong kan. Sama khatimah nanti, penutup. Halaman 57 pun juga kosong. Ya, insya Allah pekan depannya kita ketaman. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.